Dan kita masuk pelajaran sirah. Barakallahu fikum. Baik, ada yang masih ingat apa kesimpulan pelajaran sirah kita yang terakhir? Nah, teman-teman di Zoom, nah, mana Akhi Basro? Papua. Nampaknya sedang sholat di sana ya, sholat isya ya. Baik, ikhwanil karam wa akhwati al karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali bacaan kita kitab Kunuzus Sirah, Sirah Nabawiyah, ala sahibiha afdhalus salati wat taslim. Dan kita masih pada sirah beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya telah kita ketahui mereka adalah Khadijah, Abu Bakar, Zaid bin Haritha, Ali bin al-Madin, afan Ali bin Abi Talib, Bilal bin Abi Rabah, ya, Ammar bin Yasir, dan Amr bin Abbas As-Sulami, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, serta beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau 6 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberitakan masuk syurga, ya, secara berbarengan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Baik, berikut ini kata penulis Islamu Abi Dzar Al-Ghifari, tentang keislaman Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kenapa sih beliau sebutkan keislaman Abu Dzar radhiyallahu anhu, atau cerita Islamnya Abu Dzar radhiyallahu anhu secara khusus oleh beliau dan oleh sebagian para ulama? Karena ceritanya cukup menarik dan sangat menginspirasi seorang muslim di dalam beragama, di dalam menuntut ilmu agama, serta banyak faedah yang dapat dipetik dari sirah Islamnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata penulis hafizahullah taala, "Wa mimman aslama fi awal al-amri Abu Dzar al-Ghifari wa qissatuhu kama yati." Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal masuk Islam adalah sahabat yang mulia Abu Dzar al-Ghifari, dan kisahnya sebagai berikut. Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan, "Kharajna min qaumina ghifar wa hum yahilluna syahr al-haram." Suatu ketika kami keluar dari masyarakat kami, dari kampung kami, yang yaitu masyarakat Ghifar, yang mereka dikenal sebagai orang yang suka menghalalkan bulan yang haram. Karena di masa jahiliyah mereka memahami ada beberapa bulan haram yang hendaknya diagungkan. Akan tetapi ada sebagian orang-orang jahiliyah yang mengotak-atik bulan haram tersebut. Tatkala mereka ingin melakukan suatu pelanggaran, maka bulan haram tersebut digeser oleh mereka ke bulan berikutnya. Ya, ini bagian ya orang-orang yang suka bermain-main dengan agama, itu bagian dari ya perangai jahiliyah, ya. Allahul musta'an. Aku dan saudaraku Unes serta ibuku juga ikut keluar. Kami pun mampir ya atau turun di rumah paman kami, paman dari ibu beliau. Kami pun dijamu, dimuliakan oleh paman kami. Kemudian sebagian orang iri melihat paman kami yang sangat memuliakan kami. Mereka hasad. Faqalu innaka idza kharajta an ahlika khalaka khalafa ilaihim Unais. Maka mereka pun melakukan makar adu domba antara kami dengan paman kami tersebut. Mereka menyatakan, "Wahai pamannya Abu Dzar, sungguh keponakanmu Unais, jika engkau tidak berada di tengah-tengah keluargamu, dia orang yang berkhianat terhadap keluargamu." Sehingga pamannya marah ya, dan mengungkit-ungkit kebaikan yang telah ia berikan kepada mereka. Kemudian Abu Dzar menyatakan, "Amma ma madha min ma'rufi faqad kaddarta." Wahai paman, engkau telah mengotori kebaikan yang telah engkau lakukan kepada kami. Kalau demikian, kita tidak perlu lagi bertemu dan berkumpul setelah ini. Maka kami pun menunggangi onta kami, dan kami meninggalkan paman kami. Fa wasirna fataghatta khaluna thawbahu faja'ala yabki. Kami pun pergi, maka paman kami pun menangis. Fantalaqna hatta nazalna bi hadrat Makkah fanafara unaisun an sirmatina wa an mithliha. Kami pun turun di Makkah, kemudian saudaraku Unais pergi meninggalkan untanya, dan fa'ataya al-kahin fa khayyara anisan Unaisan. Dia dan seseorang pergi kepada dukun, fa'atana Unaisun bisirmatina wa mithliha wa ma'aha. Mereka melakukan undian dengan berlomba-lomba, melakukan perlombaan syair. Siapa yang memenangkan syair, maka dia akan mendapatkan bayaran dengan seekor unta. Maka Unais memenangkan perlombaan syair tersebut, dia pun pulang membawa seekor unta. Baik, kenapa beliau menceritakan demikian? Ya, beliau ingin menceritakan bahwa asal sebabnya beliau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berita dari Unais. Baik. Kata Abu Dzar radhiyallahu an, saudaraku Unais menceritakan kepadaku, laqad laqitu bi Makkah rajulan ala dinik. Aku telah bertemu dengan seseorang yang agamanya sama seperti agama Musan ini yang engkau lakukan. Karena Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau telah Islam dan sudah mulai menjalankan Islam sebelum beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena telah diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa Ala untuk masuk ke dalam Islam karena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulai tersebar ke beberapa orang. Akan tetapi beliau belum bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika saudaranya Unais ini pulang dari Mekah, ia berkata kepada Abu Dzar, aku bertemu dengan seseorang di Mekah yang agamanya seperti kamu ini. Ya. Cara ibadah dia sama seperti kamu ini. Ya za'am anna Allah arsalah. Dia mengaku dirinya sebagai Rasul Allah Jalla wa'ala. Ya. Dalam riwayat disebutkan bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu itu telah melakukan ibadah salat 3 tahun sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saudaranya tersebut berkata demikian kepada beliau, beliau pun berkata, "Fama yaqulun nas?" Apa tanggapan masyarakat Mekah kepada orang yang mengaku Rasulullah jalla wa ala tersebut? Qal, mereka, kata Unais, mereka menyatakan syair, kahin, sahir. Ini orang tukang syair, tukang dukun, tukang sihir. Laqad sami'tu qawla al-kahana fama huwa biqawlihim. Kemudian kata Unais yang ahli syair, sungguh aku telah mendengar ucapan para dukun. Aku tidak melihat ada kesamaan dengan ucapan dukun. Ya, maksudnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wahyu yang beliau sampaikan. Walaqad wada'tu qawlahu ala aqra'i syi'r fama yaltaim ala lisani ahn ba'di annahu syi'r. Demikian pula, telah aku bandingkan antara Al-Quran yang dia sampaikan dengan ucapan-ucapan ahli syair. Aku tidak melihat ada sisi kesamaan antara ucapannya dengan syair. Wallahi innahu la sadiq wa innahum la kadibun. Maka Unais pun berkata kepada Abu Dzar, demi Allah, aku tahu ini orang yang mengaku Rasul dan dituduh sebagai tukang sihir, tukang syair, dan dukun adalah seorang yang jujur. Dan yang dusta itu adalah masyarakat Mekah yang memerangi dan mencelanya. Abu Dzar pun menyatakan, "Fakfini hatta adhhab fa anzur." Kalau demikian bantu aku. Maksudnya, gantian menjaga keluarga, menjaga ibu. Aku akan pergi melihat beliau. Fa'ataitu Makkah fatadha'aftu rajulan minhum. Aku pun datang ke Mekah dan mencari orang yang lemah dari masyarakat Mekah. Pertanyaan mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa sih Abu Bakar ketika datang ke Mekah untuk mengetahui perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali beliau tanya, beliau cari adalah orang yang lemah di kota Mekah. Disebutkan oleh sebagian para ulama sebabnya, ya, di antara Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, orang yang lemah, ya, orang yang miskin, ya, yang tiada bisnis besar di sisinya, ataukah ya, bukan sebagai tokoh masyarakat, ma'munul ghailah ghaliban, seringnya lebih jujur, ya, tidak ada ya, kaitan dengan politik, ya, tiada kaitan dengan hal-hal lainnya, seringnya jujur, akan menyampaikan apa adanya, sebagaimana yang ia lihat dan sebagaimana yang ia dengar. Aku pun bertanya kepada orang lemah dari masyarakat Mekah tersebut, aina hadzal ladzi tad'unahu as-sabi, di manakah lelaki yang kalian tuduh sebagai orang yang sesat? Sabi itu artinya orang yang telah keluar dari agamanya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dituduh sebagai orang yang telah murtad oleh masyarakat Mekah. Kenapa? Karena beliau telah keluar dari kebiasaan syirik, bidah atau maksiat yang dilakukan oleh masyarakat Mekah. Dari sini kita mengambil pelajaran, apabila ada di antara kita yang dituduh murtad, dituduh sesat, dituduh wahabi hanya karena tidak ikut serta melakukan adat istiadat yang syirik, adat istiadat yang bid'ah, atau adat istiadat yang maksiat di dalamnya terdapat pelanggaran-pelanggaran agama, maka itu merupakan sunnatullah. Sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang paling mulia nasabnya, dari anggota keluarga yang paling mulia di kota Mekah. Bahkan beliau adalah orang yang paling mulia di mata orang Mekah 40 tahun sebelum beliau menjadi Nabi. Tetapi begitu beliau menjadi Nabi, menjadi Rasul, mengajak kepada Tauhid, mengajak kepada Sunnah, melarang mereka dari perbuatan syirik dan bidah, dengan itu beliau berbeda 100%, 180 derajat bertolak belakang dengan mereka. Beliau pun dituduh sebagai as-sabi, seorang yang telah sesat, seorang yang telah murtad dari agamanya. Fa'asyara ilayya, dia pun menunjukkan posisi Nabi SAW kepada aku. Nah, ya, perhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika beliau telah diisyaratkan, telah ditunjukkan kepada beliau posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa asyara ilaihi wa qala, dia pun mengisyaratkan kepadaku dan berkata, as-sabi as-sabi, orang yang sudah sesat itu, orang yang sudah sesat itu, kata orang miskin atau lemah dari masyarakat Mekah ini. Famala alai ahli alwadi bikulli madratin wa azm. Ya, maka masyarakat Mekah yang ada di lembah tersebut pun melempariku dengan tanah liat yang sudah keras. Subhanallah. Ini cobaan yang menimpa Abu Dzar radhiyallahu anhu. Di awal kali beliau ingin menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin terkadang baru diuji dengan kelaparan yang sedikit, atau sedikit haus, sudah tidak mau lagi meneruskan belajar ilmu agama. Abu Dzar radhiyallahu an dilempari oleh masyarakat Mekah dengan tanah liat yang sudah keras. Tatkala mereka tahu beliau ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dilempari dan dipukuli, hatta kharartu maghshiyan alayya min ad-dhar, sampai aku tersungkur karena dipukuli oleh masyarakat Mekah. Fartafa'tu hina irtafa'at ka'anni nasb ahmar. Yeah. Tubuhku berlumuran darah karena dilempari dan dipukuli oleh masyarakat Mekah. Fa'ataitu zamzam faghasaltu anni ad-dima, aku pun mendatangi sumur air zamzam kemudian aku mencuci darah yang ada pada tubuhku. Wa syaribtu min ma'iha, dan aku pun meminum air zam-zam. Wa laqad labithtu ya bana akhi 30 baina lailah wa yawmin ma kana li ta'amun illa ma'u zam-zam. Kata Abu Dzar radhiyallahu an kepada muridnya yang mendengar cerita beliau ini yang bernama Abdullah bin Samit, wahai anak saudaraku, 30 hari dan 30 malam aku berada di Mekah tanpa makanan yang aku konsumsi selain air zam-zam. Subhanallah. 30 hari 30 malam beliau menuntut ilmu agama di Mekah, ia ingin bertemu dengan Nabi tanpa makanan yang belum konsumsi. Tidak ada yang menjamu beliau, tidak ada yang memberikan makan kepada beliau. Bahkan beliau dipukuli dan dilempari dengan tanah liat yang sudah keras, yang dapat beliau masukkan ke dalam perut beliau melalui mulut beliau hanyalah air zam-zam. Subhanallah. Ya, perjuangan di dalam menuntut ilmu agama jemaah. Ya, terkadang sebagian orang baru sekali dua kali datang suatu pengajian udah ngeluh, udah banyak komen. Ya, kok enggak ada makanan ya? Di tempat pengajian udah datang gratis lagi. Udah kajiannya gratis, nanya makanan gratis lagi. Ini kan kebangetan. Masa udah kajian di rumah, makanan gak ada, minuman pun gak ada. Kalau tahu begini kan, aku bisa bawa sendiri. Kenapa sih gak diberitahukan dari awal? Ini kebangetan ini. Udah kajian yang gratis, ya ngomel lagi karena gak ada makanan gratis. Ini Abu Dzar radhiyallahu anhu. 30 hari dan 30 malam di Mekah tanpa makanan dan minuman kecuali air zam-zam. Dan yang beliau dapatkan adalah lemparan batu dan pukulan masyarakat Mekah tatkala mereka tahu Abu Dzar datang ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin mempelajari agama di sisinya. Fasamintu hatta takassara du'ukat batni wa ma wajatu ala kabadi sukhbata ju'. Tetapi aku merasa diriku semakin gemuk dan aku tidak merasakan kelaparan. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Dzar setelah Abu Dzar bertemu dengan Nabi dan menceritakannya, Nabi menyatakan inha mubarakah, inha ta'amu ta'am. Air zam-zam itu adalah air yang berkah dan air zam-zam itu dapat menghilangkan laparan. Jadi solusi buat teman-teman yang umroh backpacker, ya, umroh yang mungkin tidak ambil paket kecuali hanya hotel untuk taruh barang, ya, karena mungkin kurang enggak cukup uang, ya, sehingga dia enggak mendapatkan makanan dan minuman, sering-seringlah minum air zam-zam di sana, ya, sering-sering minum air zam-zam, ya, dan alhamdulillah di dalam masjid selalu ada kurma, insyaallah orang yang umroh itu enggak akan lapar di sana, ada air zam-zam dan ada kurma, barakallahu fik. Fabaina ahlu Makkah fi lailatin qamra yadhhiya idh udriba ala asmikhatihim fama yatufu bil bayti ahadun wa imra'atani tad'uwani ishafan wa na'ilah. Begitu masuk waktu malam, maka penduduk Mekah pun pada tidur semuanya, tiada satupun orang yang tawaf di Mekah di Ka'bah kecuali satu lelaki dan dua wanita yang sedang berdoa kepada dua patung Ishaf dan Na'ilah. Ini dua patung yang ada di sekitar Masjidil Haram saat itu. Mereka berdua datang kepada aku, bertemu dengan mereka, aku pun mencandai mereka karena mereka berdoa kepada dua patung tersebut. Ishaf dan Na'ilah ini dua patung, ya, yang konon katanya, kata keyakinan orang Arab adalah dua pasangan yang berzina di depan Ka'bah, kemudian mereka dikutuk, ya, kemudian mereka dikutuk. Dua patung yang orang Arab dahulu mengira, ya, satunya laki-laki dan satunya lagi wanita, kemudian mereka berzina di dalam Ka'bah, kemudian mereka dikutuk, ya, ya, dan dirubah bentuknya. Ini keyakinan orang Arab, ya, Jadi kalau ada yang berkeyakinan ya apa namanya malikundang berubah menjadi ini dan itu bagian dari khurafah jahiliyah, berubah menjadi batu dan semisal dengannya. Allah musta'an. Tatkala mereka datang kepada aku, aku membuli mereka atas kesyirikan yang mereka lakukan tersebut. Angkiha adahumal akhar. Coba kalian nikahkan dua patung itu. Ya. Itu kan satunya laki-laki, satu lagi adalah perempuan. Nikahkan saja dua patung tersebut. Akhirnya mereka marah, ya, dan kemarahan yang luar biasa. Fama tahanata an qawlihima qala faqala fa'atata alayya faqulna hanna mithl al-khashaba ghayra an la akni fantalaqata tawallalani wa taquna lilau kana hahuna ahdu min afarina. Aduhai, andai kata di sini ada salah satu dari kabilah kita, maksudnya untuk memberikan pelajaran kepada Abu Dzar yang menurut mereka telah mencela patung mereka. Fastaqbalahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa huma habitan. Tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Sementara dua wanita yang sedang marah tadi keluar atau turun dari Ka'bah dalam keadaan marah. Nah. Maka qala malakuma, Abu Dzar pun bertanya kepada dua wanita tersebut, "As-sad, malakuma? Ada apa dengan kalian? Ada apa dengan kalian?" Qalata as-sabi bainal Ka'bah wa astariha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Nabi berjumpa dengan dua wanita tersebut dan berkata kepada mereka, "Kenapa kalian marah seperti ini?" Maka dua wanita ini menjawab, "Ada orang yang sudah murtad, orang yang sesat di antara Ka'bah." Ya. Berada di hadapan Ka'bah, di sisi Ka'bah yang mencela dua patung kita ini. Ya, bisa jadi ini dua wanita belum tahu bahwa yang bertanya kepada mereka ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan tauhid dan mencegah syirik. Ya. Maka Nabi pun bertanya, "Ma qala lakuma? Emangnya apa yang dikatakan oleh dia kepada kalian berdua?" Qala ta inhu qala lana kalimata tamla'ul fam. Sungguh dia telah mengucapkan kalimat yang cukup buruk. Dia telah mencela dua berhala kita, Isaf dan Nailah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta istalama al-hajar wa tafa bil bait. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang dan memegang atau menyentuh Hajar Aswad dan tawaf di Ka'bah bersama Abu Bakar. Setelah itu beliau salat, begitu selesai salat, maka kata Abu Dzar radhiyallahu an, "Aku adalah orang yang pertama kali mengucapkan tahiyatul Islam, kata selamat di dalam Islam kepada beliau. Aku berkata, assalamu alayka ya Rasulullah." Maka Nabi pun menjawab, "Wa alayka wa rahmatullah." Kemudian Nabi bersabda, "Man anta? Siapa kamu ini?" Tanya Nabi kepada Abu Dzar. Aku pun menjawab, kata Abu Dzar, "Min Ghifar." Aku dari kabilah Ghifar. Fa'ahwa biyadi fawadha asabi'a ala jabhati. Faqultu fi nafsi kariha anin tamaitu ila Ghifar. Nabi pun meletakkan tangannya atau jari jemari di atas dahi beliau. Abu Dzar mengira, ya, aku mengira di dalam hatiku sepertinya ia tidak suka kepada orang yang berasal dari kabilah Ghifar. Ini dugaan Abu Dzar. Buktinya Nabi ketika mendengar beliau dari Ghifar, Nabi meletakkan tangannya di keningnya. Fadhahabtu akhudhu biyadihi an jabhatihi faqada'ani sahibuh. Aku pun melepaskan tangan beliau dari dahinya. Akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu mencegahku. Wa kana a'lama bihi minni thumma rafa'a ra'sah. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripadaku. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya, kemudian beliau bersabda, "Mata kunta hahuna? Semenjak kapan kamu di sini, wahai Abu Dzar?" Aku pun menjawab, "Qad kuntu hahuna mundu 30 baina lailah wa yaumin, wahai Rasulullah. Aku sudah 30 hari dan 30 malam di sini." Mendengar ucapan Abu Dzar tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Faman kana yut'imuka?" Lantas siapa yang menjamumu, yang memberikan makanan kepadamu? karena beliau seorang Muslim. Ya, kalau dia masih musyrik, mungkin banyak aja penduduk Mekah yang menjamu beliau, karena orang Mekah diantara akhlak mereka yang baik, ya, sekalipun mereka orang-orang musyrik, adalah suka menjamu tamu. Nabi pun bertanya, siapa yang menjamumu selama engkau di sini? Maka Abu Dzar menjawab, ma kana li ta'amun illa ma'un zamzam, wahai Rasulullah, tiada yang aku makan, yang aku minum kecuali air zam-zam. Fasamintu hatta takasara 'uqad batni. Tetapi aku merasa diriku semakin gemuk dan tidak merasakan lapar. Yeah. Maka Nabi SAW pun bersabda, inha mubarakah, inha ta'amu tu'm. Air zam-zam adalah air yang penuh berkah. Dan dia adalah makanan yang dapat menghilangkan lapar. Karena biasanya menghilangkan lapar itu kan makanan. Adapun air hanya bisa menghilangkan kehausan. Ya, adapun air zam-zam ini tidak sekedar menghilangkan kehausan, bahkan ia juga dapat menghilangkan kelaparan. Nah, luar biasa. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata, ya Rasulullah, i'idhan li fi iqamihi laylah, izinkan aku menjamu ini orang malam ini. Ini menerangkan kepada kita keluhuran dan kedermawanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mungkin kalau sebagian kita mendengar ada saudara yang sedang butuh jamuan, saya pura-pura enggak tahu ya, biar enggak biar enggak ke rumahnya. Ini gawat ini. Ya, kalau aku ya yang ditunjuk oleh Rasulullah ya bakal habis nih makanan di rumah. Saking bakhilnya mungkin di antara kita ya. Allahul musta'an. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa antalaqtu ma'ahuma. Kami pun pergi, Rasulullah, Abu Bakar dan aku. Fafataha Abu Bakar baban faja'ala yaqbidhu lana min zabibit ta'if. Abu Bakar membuka pintu dan beliau memberikan kepada kami anggur dari ta'if. Wa kana dhalika awwalu ta'aman akaltuhu biha. Dan itu merupakan anggur ta'if yang pertama kali aku makan. Baru kali itu aku makan anggur dari ta'if. Dan wallahu a'lam bishawab, ana pernah mendengar anggur Taif salah satu anggur terbaik. Tsumma ghabartu ma ghabart. Aku pun memakannya dan sebagainya aku sisakan. Tsumma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad tawajjahat li ardun zat nakhl la araha illa yathrib uhajir ilaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada Abu Dzar, sungguh aku akan pergi ke suatu tempat yang penuh dengan pohon kurma. Anakku tidak menyangka kecuali itu Yathrib. Aku akan hijrah kepadanya ke Yathrib, karena sebutan Madinah sebelum hijrah Nabi adalah Yathrib, ya, penamaan Madinah itu setelah hijrahnya Nabi SAW. Disebut dengan Madinah karena sudah menjadi tempat tinggal Nabi. Madinah artinya kota, ya. Disebut dengan Madinah karena Nabi SAW telah tinggal di kota tersebut. Adapun sebutan Madinah sebelum terjadi hijrah Nabi SAW dan para sahabat adalah Yathrib. Nabi berkata kepada Abu Dzar, aku akan hijrah ke Yathrib, maksudnya Madinah. Fahal anta muballighuna anni qaumak, maukah engkau menyampaikan dakwah kepada kaummu setelah ini? Tawaran Nabi kepada Abu Dzar. Ini tawaran yang berat, jemaah. Ya. Bukan sekedar ya, minta bantuan. Ya, kalau minta bantuan mungkin enggak terlalu berat karena konsekuensinya enggak terlalu berat. Ini konsekuensinya bisa hilang nyawa beliau, dibunuh oleh kaumnya kalau mereka tidak menerimanya karena mereka adalah para pelaku syirik. Kali ini Nabi meminta kepada Abu Dzar, maukah engkau menyampaikan dakwahku ini kepada kaummu? Asallahu ayyafa'ahum bika wa ya'juraka fihim. Mudah-mudahan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan manfaat kepada mereka sebab engkau dan memberikanmu pahala karena telah mendakwahi mereka. Hanya itu janji dari Nabi. Nabi tidak menyampaikan, sampaikan dakwahku ini kepada mereka, engkau akan aku gaji setiap bulan sekian dan sekian. Ya. Engkau akan saya berikan jabatan ini dan jabatan itu. Lah. Nabi hanya menyampaikan kepada Abu Dzar, motivasi yang Nabi sampaikan kepada Abu Dzar adalah Mudah-mudahan Allah akan memberikan manfaat kepada mereka sebabmu, dan Allah memberikan pahala kepadamu atas dakwah yang kau sampaikan kepada mereka. Lantas, apa yang dilakukan oleh Abu Dzar radhiyallahu an setelah mendengar pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Akhi Basrun, barakallahu fiik, karena sudah 6:30 dan kita pada maghrib juga ada kajian lagi insyaallah taala di sini ya. Barakallahu fiikum. Nah, sisa ceritanya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Baik, endak ya Akhi Basrun. Jadi apa saja yang bisa kita petik dari sirah hari ini? Mana Akhi Basrum? Barakallahu fiik. Naam, Ustaz. Naam. Sudah isya kah di Papua? Naam, Ustaz. Baik, Ustaz. Naam. Kira-kira apa saja yang bisa kita petik dari pelajaran syiar hari ini terkait kisah Islami Abu Dzar radhiyallahu anhu? Yang pertama yaitu apa pentingnya seseorang itu menyampaikan dakwah dengan penuh kesabaran. Penuh kesabaran. Dari sisi mana itu? Karena Abu Dzar di sini belum berdakwah. Kita belum masuk pada cerita Abu Dzar apakah berdakwah ataukah tidak setelah itu. Antum jangan ngarang ya. Ah, teman-teman yang lain, kira-kira apa yang dapat kita petik dari kisah Islami Abu Dzar radhiyallahu anhu yang kita simak di atas tadi? Sabar dalam menuntut ilmu. Ahsan, ya. Sabar di dalam menuntut ilmu. Di mana Abu Dzar ya selama di Mekah 30 hari dan 30 malam tiada makanan dan minuman yang beliau konsumsi selain air zam-zam, karena tiada yang menjamu beliau dan beliau juga tidak punya uang atau tidak membawa bekal. Tetapi tidak membuat beliau pergi, ya, tidak jadi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak jadi menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap bersabar sampai bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara pelajaran indah dari kisah Islami Abu Dzar radhiyallahu anhu di atas. Baik, berikut ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari akhuna Andani. Ya. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ustadi. Afwan izin bertanya, tadi ada kalimat ja'alu syai' sababan ma laisa sababan la bisyarah wa la bitajrubah al-mubasyarah adh-dhahirah adalah syirik kecil. Perkataan ulama siapa? Jazakumullahu khairan. Banyak ya. Yang pertama ya adalah para ulama ketika kita belajar di sisi mereka, juga antum bisa lihat di dalam Al-Qawlul Mufid syarah kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga ya, pelajaran yang sedang kita kaji Al-Mulakhas fi syarah kitab Tauhid Syekh Shalih Fauzan, juga bisa dilihat dalam kitab At-Tamhid syarah kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Syekh dan para ulama yang lainnya. Dan ini sesuatu yang dimaklumi oleh para penuntut ilmu agama yang mempelajari akidah. Barakallahu fiik. Allah hafizah. Baik, ada pertanyaan lumayan panjang nih. Baik, dari saudara kita Hirin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Izin ana bertanya. Mohon maaf sebelumnya dengan tidak mengurangi ta'zim saya kepada ulama. Jadi begini, Ustaz, ada seorang ulama lokal yang membahas suatu perkara amalan di bulan Ramadan. Lalu ia menyatakan bahwa mohon maaf kepada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin beliau mengatakan hal tersebut untuk menguatkan hujah beliau terhadap dalil perkara yang sedang dibahas. Mungkin maksudnya keluar darinya kata-kata yang tidak pantas terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya, ada dua pertanyaan beliau. mungkin bagaimana cara kita menanggapinya agar tidak sama sekali jangan berburuk sangka terhadap para ulama bila mana ada yang sepaham kita sama sekali jangan berburuk sangka. Baik, pertanyaannya agak umum dan tidak menyebutkan rincian kejadian. Yang dapat saya simpulkan bahwa bagaimana menyikapi seorang yang dinisbatkan kepada ilmu berbicara tentang suatu hukum tetapi bukan didasari dalil yang sahih, justru ketika ditanya dia menjawab dengan syubhat-syubhat yang ada, bagaimana menyikapinya? Yang pertama, seorang itu tidaklah menuntut ilmu agama kecuali kepada seorang yang telah ia ketahui keselamatan akidahnya dan telah diketahui dia telah menuntut ilmu agama dengan benar sebelumnya kepada guru-guru yang memiliki akidah yang lurus. Ini diantara prinsip yang harus ada pada setiap orang yang ingin menuntut ilmu agama agar selamat dari berbagai penyimpangan. Jadi ini sebuah prinsip yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta ucapan ulama salaf. Namanya ayat Al-Quran dan hadis, kita diperintahkan mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi untuk bertabayun dan seterusnya. Demikian juga ucapan Muhammad bin Sirin. Ya. Beliau menyatakan, "In hadzal ilmu dinun fanduru min aina ta'khudhu dinakum?" Ilmu adalah agama kalian. Maka hendaknya kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Naam. Ya, mengambil ilmu itu dengan duduk bersimpuh ataukah membaca tulisan. Oleh karenanya tulisan-tulisan ilmiah yang ditulis dan Anda tidak mengenalnya, lebih baik tidak dihias, usah di open, ya. Kenapa? Karena pengambilan ilmu itu dibangun di atas kepercayaan. Ya, kalau kita tidak kenal seseorang, bagaimana kita akan mempercayainya? Sebagaimana kalau kita tidak kenal kepadanya, kita tidak boleh juga bermudah-mudahan mendustakannya. Dan bisa jadi orang tersebut jujur, bisa jadi tidak, dan kita tidak bisa memastikan sumber tulisannya itu benar sesuai dengan fakta ataukah tidak, ya. Maka diantara hal yang menyelamatkan kita adalah tidak mengambil ilmu kecuali kepada orang yang telah kita ketahui dia telah belajar kepada para ulama atau kepada guru-guru sebelumnya, ya, yang selamat akidahnya dan memiliki kemampuan dalam ilmu agama. Yang kedua, jika memang telah diyakini seorang tersebut jatuh ke dalam kekeliruan, ya, dan dia seorang yang berilmu, andai kata dia orang yang berilmu, berada di atas akidah, memiliki keseriusan di dalam mengajak kepada tauhid, kepada sunnah, ya, maka hendaknya diingatkan dengan cara yang hikmah dan penuh adab serta pemuliaan kepadanya. Japri, ya, bertemu langsung, menyampaikan, ya, melalui pertanyaan, ya, agar tidak terkesan menggurui, ya, dia bertanya bagaimana hukum ini dan ini apakah hadis ini sahih, ya, dan jangan dia mengkalternya dengan ucapan guru dia yang lainnya, karena itu akan meniupkan bisikan-bisikan buruk di dalam hati seorang guru, ya, dan syaitan akan mempermainkannya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Ilm menerangkan sebuah adab yang hendaknya diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu agama, yaitu apabila dia mengira gurunya itu telah berbuat salah. Seorang guru, seorang yang dinisbatkan kepada ilmu, melakukan suatu kesalahan, ya, kesalahan dalam mengeluarkan fatwa ataukah suatu sikap. Yang pertama kali yang harus ia lakukan adalah meng-cross check terlebih dahulu. Benarkah sesuatu yang ia dengar tersebut muncul dari guru tersebut? Karena ini zaman fitnah. Video bisa diedit, ya, suara bisa diedit, bahkan gambar pun bisa dipalsukan dengan aplikasi-aplikasi modern masa sekarang, ya, tulisan juga bisa dipalsukan kemudian diatasnamakan orang lain. Hendaknya dia meng-cross check terlebih dahulu, ya, dia menelpon, dia bertemu langsung, benarkah ini tulisan Anda, benarkah ini suara Anda, benarkah ini video Anda dan sebagainya. Yang kedua, apabila dia telah meng-cross check bahwa hal itu memang benar muncul dari orang tersebut, jangan langsung ia menegurnya, karena bisa jadi sesuatu yang dia anggap itu keliru justru tidak keliru. Dia pastikan terlebih dahulu, ya, itu sesuatu yang memang keliru ataukah tidak, dan dia tidak mampu memastikannya kecuali dengan ilmu. Nah, jika tidak, maka hendaknya dia mengajak diskusi, karena bisa jadi sesuatu yang dianggap oleh dia itu keliru justru tidak keliru. Nah, barakallahu fik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, masih dari saudara kita, Hirin, barakallahu fik. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, Farhan, keluarga, tim dan jamaah online sekalian senantiasa sehat dan dirahmati oleh Allah. Amin. Walaka bimithlik. Izin bertanya, Ustaz, saya pernah bertanya di suatu majelis taklim tentang hadis pecahnya golongan umat Islam di akhir zaman. Lalu jawaban sang Ustaz tersebut mengarah kepada syubhat dan amalan-amalan yang tidak diperintahkan. Dan jawaban tersebut didengar oleh para jamaah. Lalu apakah saya berdosa atas hal tersebut sebab ana khawatir jikalau para jamaah ikut-ikutan membenarkan atau mengamalkan hal tersebut, ya, atau semakin membenarkannya, barakallahu fik. Jawabannya adalah terangkan semampunya saudara dengan tulisan, ya, ya, bahwa itu adalah syubhat dengan menukilkan ucapan-ucapan para ulama. Ya. Masalah hidayah itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Dan hendaknya Ustaz tersebut dinasihati bahwa yang dia sampaikan itu adalah suatu yang keliru. Ini ucapan para ulama, ini penjelasan para ulama tentang hal tersebut demikian dan demikian. Dan kembali lagi kepada nasihat Muhammad bin Sirin, agar seorang tidak menuntut ilmu agama kecuali kepada seorang yang telah dia ketahui selamat akidahnya, selamat manhajnya, ya, dan itu diketahui dari ilmu dia, dari rekomendasi para ahlul ilm, ya, dan dari background dia menuntut ilmu agama. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya dari akhuna David Abu Mursal, barakallahu fi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, hal bagaimana hukumnya jika perkiraan cuaca yang ditanyakan di beberapa televisi, apakah hal ini dibolehkan? Dan juga jika berpendapat bila cuaca berkabut karena embun bukan kabut asap di pagi hari, maka matahari akan panas terik, apakah ini dibenarkan? Baik, apabila wallahu a'lam bishawab, tentunya lebih selamat agar dia tidak menjadikannya sebagai sandaran, ya, dan tidak masuk ke dalam hal yang seperti itu. Khawatir itu termasuk menebak perkara gaib. Dan jelas ini bermasalah apabila mereka menjadikannya sebagai sebab. Sebab, ya. Sebab bintang ini akan turun hujan. Sebab, ya, kejadian ini akan turun hujan. Ya. Sementara tiada dalil dari Al-Qur'an dan hadis, dan tidak pula secara kauni, takdiri, itu sebagai sebab. Adapun sekedar perkiraan, seringnya jika bertemu ini dengan ini terjadi hujan, bukan diyakini sebagai sebab, hanya sebagai tanda yang itu bisa benar bisa salah, ya, dimaklumi oleh orang yang mendengar, ya, bahwa itu bisa benar bisa salah. Apabila ini diperkirakan akan terjadi ini dan ini, diperkirakan, ya, karena dengan suatu tanda, bukan diyakini sebagai sebab. Sebagian ulama ada yang menyatakan tidak mengapa, karena di dalamnya tidak ada unsur menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, yang itu bukan sebab, tetapi itu hanya sekedar tebakan dan perkiraan, dan bukan pengakuan bahwa dirinya mengetahui perkara gaib. Akan tetapi sebagian ulama tetap menasihati agar hal tersebut tidak dilakukan agar dia lebih selamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah ta'ala kita akan bertemu kembali pada kajian setelah ba'dal maghrib. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.